Bahtera cintaku, tepuk tangan semuanya. Thank you yang sudah kiri juga. Rana suruh ke situ. Jalan-jalan di sini. Berlayar bahtera menyertai kita. Terima kasih oplok-oploknya yang paling meriah buat Monata.